ketok rabeku ambene ketok prongosmu bidadari keseo maksa maksa banget nganggo kawat abang ijo kukure ngedok ngeok dapet kandel separo bawa untune kaya sungai pengawan solo solo bidadari keseo Oh no!